Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jamhi minka al-jamh. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma arzuqna al-ikhlas, Allahumma arzuqna at-tawfiq. يا مقلب القلوب يا مدبر السماوات والأرض اللهم ارزقنا السداد في القول والعمل يا رزاق يا رحمن يا ذا العرش المجيد إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kita sama-sama minta Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ilmu yang bermanfaat, rizki yang berkah halal, thayyib, dan amalan yang diterima. Itu tiga perkara tersebut itu kita sangat membutuhkannya. Ilmu yang bermanfaat. Jadikan ilmu kita itu ilmu yang bermanfaat. Baik bermanfaat untuk diri kita atau terlebih untuk orang lain juga. Ya. Jangan sampai kita menjadi seorang pengumpul ilmu semata. Karena orang yang hanya mengkoleksi ilmu itu, ilmunya tidak akan menambahkan rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu yang bermanfaat, dan ilmu yang bermanfaat itu akan dengan sendirinya mendorong pelakunya untuk mengamalkannya. Ilmu yang bermanfaat itu dengan sendirinya akan mendorong pemiliknya untuk mengamalkannya. Dan tidak cukup dengan mengamalkannya. Jika memang dia ikhlas mengamalkannya, dia akan merealisasikan dakwah dan akan menyebarkan ilmu tersebut. Jadi diperhatikan baik kita, ilmu yang bermanfaat itu tidak hanya bermanfaat untuk diri kita, melainkan juga untuk siapapun dari orang, kaum muslimin terutama. Kemudian kita meminta kepada Allah rizqan thayyiba, rizki yang baik. Rizki yang baik, ini penting sekali ya. Tidak hanya ilmu, karena kita hidup di dunia ini, kita membutuhkan banyak hal. Memang ilmu itu kita yang paling butuhkan. Tetapi tentu kita memiliki kewajiban lain, yaitu untuk menegakkan hidup kita di kehidupan ini. Tentu kita diwajibkan untuk mencari pendapatan atau rezeki yang halal bagi yang mungkin punya tanggung jawab, sudah punya tanggung jawab. Rezeki yang dari bermula dari rezeki yang halal itulah yang kemudian ada keberkahan di balik itu, meskipun sedikit secara zat. Tapi ketahuilah yang sudah kita kabarkan sebelumnya, kebaikan dan keberkahan suatu rizki dan nikmat itu barometernya bukan di kuantitas. Walaupun kadang kuantitas itu bisa menunjukkan keberkahannya, bisa. Tetapi itu bukan menjadi patokan utama. Patokan utama keberkahan sesuatu yang kita punya adalah jika kita memilikinya dan kita semakin dekat kepada Allah dengannya. Itu patokan utamanya. Jadi sangat percuma jika kita memiliki sesuatu yang banyak, meskipun itu terpuji secara zat dan terpuji secara tradisi. Kita punya banyak, tetapi ternyata tidak memberikan keimanan yang menambah, maka ini berarti bukan berkah. Adapun misalnya seseorang memiliki penghasilan yang pas-pasan, namun sungguh ada satu keluarga yang anaknya banyak ya, anggotanya banyak, penghasilannya sangat pas-pasan, namun sampai sekarang masih Allah rizkikan, dan bahkan selain masih hidup bahkan lebih bermanfaat dibandingkan dengan orang yang hidupnya luar biasa mewah namun tidak pernah merasa habis, seperti menggarami air laut atau seperti meminum air laut, tidak akan habis rasa hausnya. Namun sayangnya tidak habisnya dia akan rasa hausnya itu terhadap dunia, bukan terhadap akhirat. Nah ini yang sulit. Itu bisa disebabkan harta yang tidak berkah. Amerika mengapa sekarang Amerika tidak berkah? Jangan kira Amerika banyak, tetapi tidak berkah. Riba di mana-mana, ketidakpuasan ekonomi di mana-mana. Karena mereka riba, menggunakan riba, karena haram caranya. Kemudian mengapa kita melihat banyak orang hartanya banyak namun anaknya justru luar biasa bengalnya? Karena caranya yang gak benar, hartanya gak benar. Sekarang kita lihat Imam Syafi'i yang fakir sekali, bahkan kehilangan ayahnya sejak kecil, namun ternyata menjadi alim. Disebabkan apa? Salah satunya tarbiyah ibunya. Tarbiyah ibunya seorang, makanya seorang ibu itu sangat penting bagi anak. Dan juga penghasilan ibunya dari hal yang halal, hal-hal yang halal itu kemudian menghasilkan anak yang luar biasa pintarnya, bahkan tidak ada dari kita mempelajari fikih sekarang melainkan Imam Syafi'i punya andil, yaitu dalam usul fikih. Beliau penggagasnya dalam risalah, ya, usul fikih. Kemudian Ibn Jarir At-Tabari, imam para ahli tafsir. Bapaknya itu bukan seorang ahli ilmu, walaupun bapaknya itu suka ngaji, suka pengajian, tapi gagal. Kenapa? Karena kapasitasnya kurang. Karena memang untuk menjadi seorang alim, untuk ulama itu harus punya kapasitas benar-benar, gak sembarang orang. Bapaknya Ibn Jarir At-Tabari itu ketika bercita-cita menjadi alim, tapi ternyata Allah takdirkan bukan bagiannya, melainkan dia hanyalah sebagai pembimbing anaknya dan pemberi nafkah pada anaknya. Akhirnya apa? Cita-citanya berpindah, harapannya berpindah dari tadinya ketika dia masih muda pada dirinya supaya menjadi alim ulama, akhirnya udahlah, biar anak saya saja menjadi alim. Kemudian apa? Beliau pun, bapaknya ini, mencari nafkah. Biarpun sedikit, yang penting halal. Biarpun sedikit, yang penting halal. Benar-benar membanting tulang demi memberi nafkah anaknya, supaya apa anaknya, kamu harus belajar. Biarkan bapak miskin, bapak gak tahu, kamu biarkan. Ini kamu belajar. Bapak udah susah sekarang. Udah sulit mencari ilmu untuk menjadi alim ulama, tapi bapak pengen kamu yang menjadi. Mungkin bapak sekarang berusaha, dan bapak udah pernah berusaha, tapi ternyata belum Allah takdirkan. Allah memilih, mudah-mudahan kamu. Itu dengan rizki, pencaharian yang berkah itu. Akhirnya gizi-gizi yang didapat oleh Imam At-Tabari itu gizi yang halal. Ya. Sekarang bisa jadi ya ikhwan, antum sekarang mulai menuntut ilmu besar, bagus ya. Itu bisa jadi imam karena doa orang tua antum, imam mungkin karena penghasilan orang tua antum yang halal. Bisa jadi. Bisa jadi ya ikhwan, bisa jadi. Tiba-tiba yang dulunya antum gak tahu, gak ada minat agama, kemudian tiba-tiba sekarang luar biasa minatnya terhadap agama, itu bisa jadi karena penghasilan orang tua antum yang halal dan mereka ikhlas dalam mencari. Mungkin ada orang tua kita ada yang jualan bahan obras. Coba kita lihat orang-orang kita misalnya menjual bahan-bahan ke pasar-pasar, kemudian di antara orang tua kita ada yang naik sepeda untuk mencari pelanggan, mencari harta yang halal. Itu untuk siapa? Untuk anak-anak, untuk kita semua. Kemudian mungkin ketika itu kita tuh belum ada ketertarikan dengan agama. Namun setelah usaha orang tua kita yang mencari rezeki halal, dan mungkin diantara orang tua kita tahu tentang rezeki yang haram itu enggak boleh. Kemudian mereka menjaga diri dari yang namanya kemunafikan, meninggalkan amanat. Akhirnya mereka hanya mau, ya Allah, saya cuma mau anak saya dapat dari hasil usaha saya secara halal. Itu mungkin kita enggak pernah mendengar kalimat itu, tapi bisa jadi hal itu gaib bagi kita, tapi itulah yang terjadi. Sehingga kemudian berkahnya itu ke kita, anak-anak kita. Anak-anak, yaitu kita semua. Alhamdulillah. Ya. Dan mungkin enggak pada semua anaknya. Bisa jadi kita punya saudara, kakak atau adik, yang ternyata Allah memilih kita untuk lebih dekat kepada Islam. Jadi mungkin itu karena berkah dari hasil amalan orang tua kita. Jadi jangan berbangga dulu di sini kita alhamdulillah dapat kajian itu karena kita enggak. Ya karena Allah Subhanahu wa taala. Namun bisa jadi ada sebabnya Allah memilih kita. Bisa jadi karena pernah orang tua kita suatu ketika mendoakan kita. Ya. Mungkin orang tua kita itu yang sudah tua merasa sudah tidak bisa lagi saya memahami agama dengan baik. Tapi Allah mohonkan, saya memohon supaya anak saya ini mudah-mudahan dia benar. Mudah-mudahan dia benar. Di jalan yang benar. Dan kemudian doa itu Allah kabulkan. Allah kabulkan. Itu karena rezeki yang halal. Dan rezeki yang halal itu yang menjadikan seseorang itu muwafaq dalam amalannya. Muwafaq itu diberi taufik dalam amalannya, berkah. Sedangkan rezeki yang haram itu adalah penyebab amalan seseorang itu tidak muwafaq, tidak mubarak, tidak diberkati karena hartanya haram. Doanya tertolak. Makanya ada hadis yang menegaskan jelas-jelas bahwasanya orang yang malbasnya haram, makannya haram, minumnya haram, doanya tidak terjawab. Doanya tidak terjawab. Ya. Alhamdulillah sekarang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tidak menelantar kita, tidak menelantarkan kita. Dan itu pembahasan kita. Sebab-sebab penelantaran Allah terhadap hamba-Nya. Dan kita berlindung kepada Allah dari penelantaran Dia terhadap makhluk. Karena misal andai kita melihat, dan saya pernah melihat seekor kucing ditelantarkan oleh manusia. Karena manusia tersebut tidak suka dengan adanya anak kucing di rumah, akhirnya dibuang ke tempat pembuangan sampah. Ketika itu saya mengunjungi tempat pembuangan sampah. Anak kucingnya masih kecil sekali. Ketika itu anak mendengar suara anak kucing menjerit. Dan ketika itu dalam keadaan sangat dingin. Karena setelah hujan. Anak mencari di mana sumber suara ini. Dan ternyata di situ, di pojokan atau di dekat pohon bambuan. Ya. Ada seekor kucing kecil sekali. Dia dengan basah kuyup menggigil. Dia mencari-cari siapa yang bisa menaunginya. Ketahuilah butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi butuhnya kucing itu terhadap induknya. Maka bayangkan jika kita ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kesengsaraan yang kita rasakan itu melebihi kesengsaraan kucing itu yang membutuhkan induknya. Maka jangan jadikan hidup kita atau amalan kita amalan yang menyebabkan Allah menelantarkan kita. Ya. Maka penelantaran Allah terhadap hambanya itu disebabkan apa? Ketidaklayakan hamba tersebut mendapatkan taufik darinya. Dan ketidakmampuannya menyikapi nikmat Allah Subhanahu wa taala, masyaallah. Kenapa? Sebabnya apa Allah Subhanahu wa taala menelantarkan hamba? Dua hal. Karena tidak layak mendapatkan taufiknya. Dan juga karena tidak punya sikap yang bagus dalam mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini ketika mendapatkan nikmat mengatakan nikmat ini adalah milik saya. Dengan sombongnya. Tanpa mengingat bahwa ketika dia kehilangan atau tidak punya nikmat itu, dia memohon-mohon kepada Allah. Tapi ketika sudah mendapatkannya, dia menisbahkan nikmat itu pada dirinya. Nikmat ini adalah milikku, katanya. Aku memperolehnya karena aku pantas dan berhak menyandangnya. Sosok orang ini seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Qarun, Qarun berkata. Makanya disebut harta Karun karena harta tersebut asalnya mungkin dari Qarun. Dan hartanya tenggelam. Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Oke, seringkali kita melihat para masyayikh itu ketika mereka ditanya, "Ya Syekh, bagaimana antum bisa mencapai derajat seperti ini?" Mereka tidak ada yang mengatakan ini karena saya dulu bermujahadah, saya berusaha. Mereka bilang ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kita selayaknya seperti itu. Apapun yang kita lakukan misalnya kebaikan yang berprestasi atau kebaikan yang menonjol di antara kaum muslimin, pertama-tama kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maksud perkataan Qarun pada ayat tersebut adalah saya mendapatkannya karena ilmu saya. Dan Allah mengetahui bahwasanya saya mempunyai ilmu itu. Karenanya, karena Allah tahu saya punya ilmu, maka Allah, maka saya pun berhak dan pantas mendapatkan. Ini ada isyarat kesombongan dari Qarun. Bukan ketawaduan, walaupun dia tahu Allah Subhanahu wa taala mengetahui dirinya telah berusaha, tapi di sini tetap kesombongannya itulah yang menghancurkannya. Makanya barang siapa yang meninggi, Allah akan merendahkannya, dan barang siapa yang merendah, Allah akan meninggikan derajatnya insyaallah. Al-Farra mengatakan, menjelaskan maknanya ketika aku mendapatkan harta tersebut, itu menunjukkan bahwasanya keutamaan yang ada padaku membuatku pantas dan berhak memilikinya. Di sini beliau atau Qarun di sini keutamaan yang ada padaku menisbatkan pada dirinya keutamaan. Sekarang kita masing-masing punya keutamaan. Mas. Mas. Duduk sini atau duduk sini. Nah, biar setannya enggak duduk sini enggak. Enggak, antum udah berkelas-kelas, udah berkali-kali. Nah, duduk sini. Ya, tatap mata anak, jangan berkedip ya. Ya, ini nikmat itu diberikan karena adanya kebaikan yang Allah ketahui pada diri. Berarti benar-benar dinisbatkan kepada dirinya. Ini masalah di sini, ikhwan. Kalau misalnya, dan ini benar-benar untuk diri kita ya, nasihat untuk kita semua. Semua dari kita itu punya kelebihan, pasti. Ketika kita merasa kelebihan itu milik kita dan benar-benar kita hebat dengannya, jika itu terjadi pada kalbu kita perasaan kita, maka langsung segera beristighfar. Karena itu yang diinginkan setan. Walaupun benar itu terjadi, memang dia memiliki keutamaan. Tapi di sini dengan tidak mengingatnya dia kepada Allah dalam keutamaan itu, itulah yang diinginkan setan. Apapun kenikmatan itu, ya, apapun kenikmatan. Sosok ini berbeda. Qarun ini berbeda dengan yang disebutkan oleh Abdullah bin Al-Harith bin Auf. Ketika menyebutkan anugerah kekuasaan yang diberikan Allah kepada Nabi Daud bin Sulaiman, ya, kemudian Abdullah ini, apa maksudnya? Sulaiman bin Daud, Abdullah membacakan firman-Nya sebagai pendalilan. Qala hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Masyaallah. Ini jadi Sulaiman berkata, Nabi Sulaiman alaihi salam menguasai bahasa jin, bahasa makhluk, ya. Ini termasuk karunia Rabbku, fadli Rabbku. Keutamaan dari Rabbku, bukan dari saya. Liya beluani untuk menguji. Untuk menguji saya. Perhatikan sekarang, kelebihan yang kita punya ini, itu keutamaan dari Allah untuk menguji kita semua. Ya. Apa keutamaan untuk orang-orang sekarang? Listrik dan semuanya itu keutamaan dari Allah untuk memuji kita nih, apakah bertambah semangat kita atau tidak. Tapi kadang-kadang kita itu semangat di awal benar-benar ya. Kita menemukan sesuatu yang bersifat elektronik dan modern, HP baru misalnya ya, HP baru, spirit baru biasanya, semangat baru. Kemudian kita dengan ada thrill di situ, sensasi dengan, wah masya Allah. Kemudian kita berazam, saya tidak akan memakai HP ini untuk maksiat. Itu adalah, ini adalah fitnah dan bala itu maksudnya ujian. Awal-awal mungkin benar kita konsisten dengan itu, namun godaan setan. Akhirnya kita terjatuh pada perkara yang tidak benar dalam dengan HP itu. Ya. Ini yang dimaksud ashkuru, ya. Am akhir. Saya bersyukur atau kufur nikmat. Ini susah ini. Kita itu sudah terlalu banyak nikmatan yang kita pakai sehari-hari setiap hari. Ya. Kita bersyukur dengannya atau tidak bersyukur dengannya. Maka setiap alat yang kita gunakan untuk maksiat itu adalah bentuk ketidaksyukuran. Dan itu berarti kita tidak lulus ujian dalam bab itu. Sementara kalau alat-alat yang ternyata kita maksimalkan untuk kebaikan, atau apalagi kalau misalnya gak pernah dipakai untuk maksiatan, itu berarti itulah alat yang kita diberkati dengannya. Dan betapa sulitnya itu. Makanya orang-orang zaman sekarang tidak menyadari bahwa beban mereka itu lebih berat. Kenapa? Dengan bergelimangnya kenikmatan ini, beban mereka lebih berat, beban kita lebih berat. Berat sekali. Beban kita itu bukan untuk berjalan jauh menuntut ilmu, bukan. Beban kita itu cuma di bersyukur atau enggak. Beban kita itu di situ. Ya. Ya perhatikan Nabi Sulaiman alaihissalam. Mungkin Nabi Sulaiman kok misalnya sekarang hidup itu, masya Allah orang sekarang mudah sekali. Nabi Sulaiman alaihissalam dengan punya kekuasaan seperti itu, beliau bersyukur dan menisbatkan keutamaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza min fadli rabbi. Untuk menguji saya ini bersyukur atau enggak, itu langsung beliau menasihati diri saya, dirinya sendiri. Begitu juga dengan kita. Banyak dari kita merasa bangga dengan gadget ya, misalnya. Dan orang-orang yang duniawi seperti itu bangga dengan gadget punya yang mutakhir. Kemudian dipamerkan di depan temannya. Sama sekali tidak ada pikiran hadza min fadli rabbi. Lihat beliau ini. Ashkuru am akfur. Gak ada pikiran seperti itu. Padahal dulu ketika meminta-minta kepada Allah, ya Allah berikanlah saya kekayaan, berikanlah saya gadget ini, disebutkan bahkan tipe-tipe, itu boleh. Itu gak masalah, benar boleh. Gak masalah. Salaf itu sampai sendal jepit yang bolong pun mereka meminta kepada Allah, ya Allah berikanlah tambalan untuk ini, dikasih sama Allah. Gak apa-apa untuk misalnya, ya Allah berikanlah saya HP yang terbaru ya Allah. Tapi tentu dengan ada niatan nanti untuk kebaikan. Kalau sekedar duniawi itu biasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan. Dan itu lebih baik daripada diberikan. Karena orang kalau sendiri awal niatnya untuk duniawi pasti akan terjerumus dalam maksiat, pasti itu. Seperti yang tadi kita bilang, kalau orang tidak mempelajari fikih jual beli sebelum bermuamalah pasti akan terjadi pada riba. Begitu juga dengan orang seperti ini. Tidak meniatkan dari awal untuk alat-alatnya kebaikan, pasti akan terjerumus dalam keburukan. Mau bagaimanapun juga. Ya. Perhatikanlah Nabi Sulaiman tidak berkata dalam ayat tersebut, ini kekuasaan adalah karena kemuliaan Tuhan. Kemudian Allah menyebutkan kisah Qarun. Mengutip firman Allah, "Qala innama utituhu 'ala 'ilmin 'indi." Orang berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu karena ilmu yang ada pada aku. Ini untuk orang-orang yang sukses. Ya. Yang sudah sukses kemudian dia menisbatkan kesuksesan itu pada dirinya. Kalau kita lihat orang-orang dunia itu semuanya seperti itu. Tidak ada orang yang manajer hebat dalam usaha finansial, ekonomi, waralaba dan semacamnya. Dia menisbatkan, alhamdulillah ini berkat fadilah Allah. Jarang, itu sulit menemukannya. Rata-rata, ya dulu ini saya telah berbuat seperti ini, seperti ini. Itu seperti Qarun itu. Ada kesombongan di dalamnya, tidak ada sebelumnya. Alhamdulillah, menisbatkan kepada Allah. Maka ini kita didik diri kita. Kemudian nanti, tanamkan sejak kita belum menjadi apa-apa, atau tanamkan sejak belum menjadi apa-apa, bibit-bibit bersyukur dan menisbatkan fadilah kepada Allah. Supaya apa? Kita terbiasa mengucapkan alhamdulillah dan menisbatkan fadilah kepada Allah. Ketika sudah disukseskan oleh Allah, kita tidak lupa daratan insyaAllah. Betapa banyak juga anak-anak yang lupa daratan dan tidak melihat ibunya. Ada sebuah gambar kan, atau gambaran, lihat ketika dia kecil dulu yang tidak bisa apa-apa, kemudian ditalkin oleh ibunya kata-kata, kosakata, sampai kemudian dia menjadi pakar. Kemudian ibunya mengajaknya mendaki ke gunung. Sampai kemudian ketika dia mencapai puncak gunung, dia ke puncak gunung sendirian. Kenapa? Karena ibunya gak kuat naik ke gunung. Akhirnya ibunya tetap di kaki gunung, dia sudah mencapai puncak gunung. Dan dia kemudian apa? Melihat seluruh manusia itu sama di bawah, dan sebagaimana ibunya dilihat sama seperti orang-orang. Dan dia melihat dirinya di atas. Akhirnya dia lupa akan ibunya. Nah, itu kepada ibunya. Kita tahu orang seperti itu pasti tercela. Padahal terhadap ibunya saja. Sekarang bagaimana terhadap Allah Subhanahu wa taala al-Aliyyul Azim? Yang tidak ada yang di atas dia. Bagaimana mungkin kita merasakan kenikmatan yang semua itu dari dia Allah Subhanahu wa taala? Tapi kita kemudian tidak menisbatkannya kepada dia, justru kita menisbatkan kepada kita yang sangat hakir dan rendah dan muftakir ini. Tampak bagaimana Nabi Sulaiman memandang bahwa nikmat yang diperolehnya, bahtiar wudu. Wudu merupakan karunia dan anugerah dari Allah sebagai bentuk ujian untuknya. Nung kalau misalnya ngantuk ya, istighfar kemudian baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syaitan itu lagi berusaha untuknya. Syaitan itu paling benci kajian ini. Syaitan itu paling benci kajian ini. Kajian ini dengan kajian tafsir Al-Baqarah. Ya. Benci sekali syaitan dengan kajian ini. Kenapa? Karena kita berkali-kali menyebut Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan karena bencinya itu mereka berusaha untuk meminimalisir bagaimana supaya kita semua tuh harus ada yang tidur. Harus ada yang tidur. Ya, udah, yang penting enggak bisa semuanya dibubarin, yang penting satu orang bubar. Jadi hati-hati anu mau ngantuk. Bukan karena ngantuk fisik karena tadi malam begadang, tapi ngantuk kok tiba-tiba ngantuk kajian ini. Itu berarti antum sedang diawalisi oleh syaitan. Jadi diapain sama syaitan mata? Jadi hati-hati, baca tahu, berlindung kepada Allah. Adapun Qarun, orang durhaka ini memandang bahwa nikmat itu berasal dari dirinya sendiri dan dia merasa berhak atasnya. Makna ini juga tergantung dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Wala in adzaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra masathu la yaqulanna hadza li. Dan jika kami berikan kepadanya suatu rahmat dari kami sesudah dia ditimpa kesusahan, pasti ia berkata ini adalah hakku. Itu benar-benar dia membanggakan pada hakku. Padahal dia ketika tidak bisa apa-apa, itu dia meminta pada Allah. Ya. Maksud perkataan orang yang diberi nikmat dalam ayat di atas adalah, aku pantas dan berhak menerimanya. Maka hakku atas nikmat itu seperti hak seorang raja atas kerajaan. Seorang mukmin selayaknya meyakini bahwa semua nikmat yang diberikan kepadanya adalah milik Allah dan karena karunia-Nya semata. Ia harus merasa tidak mempunyai hak atas nikmat itu. Maksudnya, dia tidak kuasa banyak atas nikmat itu. Tetapi meyakini bahwa nikmat itu merupakan sedekah dari Allah kepada hamba-Nya, pemberian. Allah berhak untuk menyedekahkan nikmat tersebut atau menahannya. Ya. Coba dalam surat Al-Mulk, surat Al-Mulk. Di mana? Amin tu mantis sana atau setelah awalam yaro ila tayr fa qalu safati wa yaqbid ayu sikuna ila rahman lahu bi kulli syai'. Terus ada juga setelah itu amman hadzal ladzi yarzuqu setelah wa jundulakum yarzuqukum in amsaka rizqah. Insyaallah. Apa? Dia merizikan kalian yarzuqukum. Ya. In amsaka rizqah. Coba kalau misalnya dia menahan rezeki itu. Kita sedang enak-enak sesuatu, ya, menikmati rahmat dari Allah, tiba-tiba dihentikan gitu. Apakah setelah itu kita mengingat Allah atau enggak? Di antara misal seseorang ketika dia main PS enak berjam-jam, Alhamdulillah. Mungkin itu kita dahulu, tapi sekarang jangan. Jangan. Masya Allah, jangan. Anak ngaji, jangan seperti itu. Berjam-jam. Kemudian lagi seru-serunya, apalagi pas dalam keadaan kalah untuk mengejar kekalahan. Tiba mati listrik. Ya, ya mati listrik. Apa kita bilang, kebun binatang Ragunan disebutkan semuanya. Marah-marah kita. Ya kan? Yarzukukum in amsaka rizqa. Kalau misalnya dihentikan rezekinya. Itu rezeki listrik. Ya, habis, habis. Itu gimana hidup kita langsung? Waduh, waduh, gimana sih ini? Wah, hilang semua save. Datanya gak di-save semua. Marah kan? Sekarang bagaimana misalnya? Kita punya pendengaran, kita punya penglihatan, kita bisa membaca kitab-kitab ini. Ya. Antum bebas baca kitab sekarang, maksudnya di masa-masa ini, itu rezeki dari Allah, ya. Nikmat. Sekarang bagaimana jika Allah Subhanahu Wa Taala menghentikan rezeki itu? Ya. Apa ya, antum mau gimana? Sebenarnya dalam konteks itu konteks mengenai hujan sebenarnya, rezeki berupa hujan. Tapi bisa bermakna umum, apapun rezeki itu. Ya. Kenikmatan yang kita punya sekarang dari tangan. Bagaimana misalnya Allah Subhanahu wa taala memotong tangan kita, rezekinya hilang. Itu mahal sekali harganya kan? Mahal sekali harganya. Jadi kita harus meyakini benar-benar nikmat itu semua milik Rabb, milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seandainya nih, seandainya Allah tidak memberikan sedekah itu kepada hamba tersebut, hal itu tidak berarti Allah menghalangi sesuatu yang menjadi haknya. Misal, Allah tidak memberikan kepada kita ilmu yang banyak sebagaimana ulama. Ya. Itu bukan berarti Allah zalim. Bukan berarti Allah menghalangi kita. Tetapi memang kita tidak berhak. Atau belum berhak. Itu mungkin karena melihat diri kita, lihat diri kita sendiri. Bagaimana mungkin kita mencari ilmu sebanyak itu ternyata diri kita seperti ini. Sementara Allah Subhanahu wa taala tidak merubah satu kaum sampai mereka berusaha untuk merubah diri mereka sendiri. Ya. Maka jangan berharap banyak kalau misalnya kita tidak banyak berubah. Jadi yang menghalangi itu bukan Allah. Kalaupun Allah menghalangi itu karena ada hikmah dari Allah supaya kita belajar. Ya. Seseorang misalnya kesulitan menghafal, mungkin karena memang kapasitasnya. Tetapi innallaha bikulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu. Kalau dia berazam, kemudian bertawakal, kemudian istiqomah, itu enggak aneh, enggak mungkin dari hafalan insyaallah. Insyaallah taala. Enggak ada yang mungkin. Permasalahan sekarang itu kenapa orang banyak yang belum berubah? Permasalahannya bukan karena Allah menghalangi mereka, tapi karena mereka tidak layak berubah. Tidak layak menjadi baik. Kenapa? Karena mereka sendiri tidak merubah diri mereka. Ya kan? Tidak berusaha. Dengan adanya gejolak fitnah seperti ini, dengan banyaknya peristiwa-peristiwa yang kalau misalnya orang dahulu tuh akan mengambil ibrahnya dan menanamkan ibrah di kesanubari mereka, sekarang jarang. Saking apa? Saking banyaknya peristiwa aneh, ganjil dan janggal. Kalau misalnya kita lihat tiap pagi berita siaran, kita akan menjadi orang yang putus asa terhadap bangsa Indonesia. Karena isi kriminal. Anak membunuh orang tuanya sekarang udah biasa. Tapi sekarang mana coba? Ibrohnya bagi orang sekarang, apakah mereka masih membiarkan anak-anaknya main PS sembarangan? Atau mereka lumayan ketat sekarang? Tetap aja liberal. Itu menunjukkan orang sekarang informasi itu kebanyakan masuk dan kebanyakan keluar. Informasi banyak, manfaatnya sedikit. Ngomongnya banyak, manfaatnya sedikit. Itu orang sekarang. Ya kan? Orang sekarang seperti itu sayangnya. Sehingga sebenarnya yang menghalangi itu bukan Allah. Mereka yang menghalangi dari perubahan. Ya. Sekarang kajian misal. Kajian banyak. Informasi tentang ilmu syar'i banyak. Namun kenapa kok yang tersapi sedikit itu bisa jadi karena antum juga? Karena kita juga kurang ikhlas. Gak mau berubah. Cuma hanya sekedar apa? Yang penting saya hadir. Resapi lah misalnya kita poin-poin satu aja. Untuk tazkiyatun nufus, banyak-banyak merenungi kitab ini, dan di kitab ini banyak ayat-ayat Al-Quran. Renungi. Ya. Karena kitab ini masya Allah luar biasa. Bisa menjadi pengantar manhaj seorang muslim insya Allah. Apabila seorang muslim tidak berkeyakinan bahwasanya nikmat itu disebabkan kepada Allah, niscaya ia akan menganggap dirinya sebagai orang yang pantas dan berhak menerima nikmatnya, sehingga ia takjub terhadap diri sendiri. Takjub terhadap diri sendiri. Dia lupa bahwasanya ada yang lebih baik dari dirinya, dan dari semua yang terbaik dari makhluk ada yang lebih baik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bertindak melampaui batas serta bersikap angkuh dan meremehkan orang lain dengan kenikmatan tersebut. Kita ajak orang lain untuk bersama-sama dan tidak meremehkan orang lain, tapi kita ajak orang lain. Dan kita harus benar-benar menisbatkan segala kebaikan yang ada pada diri kita itu pada Allah Subhanahu wa taala. Jika demikian sikapnya terhadap nikmat tersebut tidak lebih dari kegembiraan dan tafakhur, kebanggaan tanpa ada syukur sedikit pun. Nah, makanya syukur di sini. Antum dalam berbuat baik sebut nama Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, atau doa atau apapun yang terpenting ingat Allah ketika berbuat baik. Apapun itu. Supaya memang benar-benar hati, kalbu itu setelah amalan tersebut clean. Bersih. Selalu seperti itu, bersih. Antum jangan ngantuk lagi. Jangan ngantuk lagi. Supaya kita tidak hanya menjadi penggembira dan pembangga terhadap amalan kita. Makanya di sini untuk menjauhi hal-hal semacam ini, selalu di setiap kajian kita berdoa dan selalu menyebut asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, supaya apa? Supaya setelah selesainya jangan sampai kita amalan ini hilang begitu saja, tidak ada manfaatnya, bahkan menjadi madharat bagi kita. Dan setelah selesainya kita bilang alhamdulillah, sebagaimana dimula kita bilang alhamdulillah. Apapun kenikmatan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walain adzaqnal insana minna rahmatan tsumma naza'naha minhu innahu la ya'usun kafur." Walain adzaqnahu ni'ma'a ba'da dharra masadhu la yaqulanna dhahaba sayyi'atu 'anni innahu la farihun fakhur. Dan jika kami rasakan kepada manusia suatu rahmat atau nikmat dari kami, kemudian rahmat itu kami cabut darinya, pastilah dia menjadi putus asa lagi tidak berpikir. Perhatikan di sini, kalau seseorang mendapatkan kenikmatan namun dia tidak mengingat Allah dengan kenikmatan tersebut, ketika dia tercabutkan nikmat tersebut, dia tidak beristighfar. Dia bahkan lalu putus asa. Makanya kita lihat orang-orang yang kehilangan hartanya dan orang tersebut tidak dekat dengan Allah, pasti putus asa. Lihat aja. Tapi pernah ada orang yang kehilangan harta yang banyak sekali, namun dia dekat dengan Allah. Dia gak putus asa. Alhamdulillah ala kulli hal. Bahkan kadang dia menjadi bersyukur atas kehilangan itu. Karena ya Allah, bisa jadi itu harta saya harta yang haram. Bisa saja saya memang gak berhak menerima itu. Bisa saja kalau misalnya saya menerima harta itu, saya akan mengajaknya atau memberi atau menggunakannya untuk sesuatu yang tidak engkau ridai. Orang beriman, kalau menghadapi keburukan, dharra sabar. Menghadapi sarra, yaitu yang baik, sabar. Itu orang beriman. Makanya balance, kebaikan itu balance. Orang beriman itu balance. Kalbunya itu balance. Kalau kita lihat masyaikh kita, asatidzah kita, dengan tugas mereka yang berat, apakah antum pernah melihat di antara mereka yang stres? membotakkan diri stres, kemudian habis itu baju. Atau adakah di antara mereka yang kemudian mundur dari dakwah? Enggak ada. Hidup mereka tetap seperti itu. Padahal godaan, cobaan, serangan itu masya Allah. Kita yang tidak merasakan apa yang mereka rasakan, tentu kita tidak tahu apa yang mereka rasakan tepat-tepatnya. Tetapi karena dekat dengan Allah inilah, dan menisbahkan keutamaan kepada Allah inilah yang membuat hidup balance. Antum tahu, baca doa. Antum sedang banyak setan di dunia. Dan jika kami rasakan kepadanya kebahagiaan sesudah bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, telah hilang bencana-bencana itu dari dunia. Dengan sombong, sesungguhnya dia sangat gembira lagi bangga. Allah mencela manusia yang berputus asa dan kufur ketika mendapat cobaan. Itu dicela. Jadi yang wajibnya standarnya muslim, mukmin, ketika mendapatkan ujian dan cobaan itu apa? Sabar, derajat basic. Kalau di bawah low dari itu berarti tidak sabar, sakhit, itu dapat dosa. Ya. Allah mencela manusia yang berputus asa dan kufur ketika mendapatkan cobaan. Contoh lain, contoh. Antum menghafal hadis. Antum diuji oleh Allah, kok enggak hafal-hafal. Antum kemudian membanting. Susah. Itu kufur. Maka bisa jadi menjurus pada kufur yang sebenarnya. Karena ini hal disantum banting-banting atau Al-Quran itu bisa kufur. Meremehkan, menggunakan Al-Quran. Ya kan? Dan perhatikan, seseorang yang sulit menghafal ayat misalnya, dia mengulanginya terus, itu bisa jadi pahalanya lebih banyak daripada orang yang pintar mudah. Jadi jangan putus asa. Gitu. Seseorang yang udah biasa misalnya mengkaji ilmu syar'i dari pesantren, kuliah di kampus syariah dan sebagainya, gampang menghafal tuh gampang. Kenapa? Udah hafal, udah paham ayat, udah paham artinya, gampang. Kemudian, nah. Kemudian sekali baca hafal. Karena mudah baginya. Alhamdulillah. Kenikmatan dari Allah. Tapi dia enggak menisbatkan kepada Allah, dia udah ini gampang ini udah saya udah bisa. Sekarang di antara antum misalnya masya Allah susah banget menghafal ayat misalnya. Inna syarrad dawabi 'indallahi as-summul bukmu alladzi la yaqin. Antum menghafalkan inna syarrad dawabi saja itu sudah sulit. Tapi terus berjuang. Sampai enggak bisa. Bukan sampai bisa lagi. Sampai enggak bisa, saking enggak bisanya. Tapi dia udah berjuang. Pahalanya bisa seperti orang yang sudah hafal. Tauhid. Karena ini. Karena ininya. Niatnya pengen benar bisa. Allah takdirkan. Seperti orang yang tidak punya harta tapi bertamani atau dia bertaraji. Supaya kalau misal dia punya harta, dia pengen seperti orang itu yang menafkahkan. Pahalanya sama. Ya, jadi dan itu sama. Terus menghafal. Mas, jangan sindiran, masya Allah. Ya. Jadi misalnya antum menghafal, tidak sampai-sampai. Menghafal misal surat apa Al-Hujurat atau surat yang Al-Mulk misalnya, Al-Mulk. Gak bisa-bisa. Satu ayat aja itu satu hari, itu pun tertatih-tatih. Ketahuilah setiap lafal yang antum hafalkan itu bernilai pahala. Allah Subhanahu wa taala menghendaki antum mengulang seperti itu supaya apa? Semakin banyak pahala antum. Berbeda dengan orang yang sudah sekeles, dua keles hafal langsung. Udah selesai. Ya pahalanya cuma sebatas apa yang dia ucapkan udah. Udah segitu. Bilang tabarakalladzi biyadihi. Tabarakalladzi biyadihi. Tabarakalladzi biyadihi. Walaupun dia orang yang tua, ini semakin tua bukan berarti semakin adalah saya udah tua nggak usah hafal atau mudah nggak usah banyak tilawah. Tetap banyak tilawah walaupun sulit. Tetapi sulitnya itu al ajru ala qadril masyaqqah. Balasan itu sesuai dengan kadar dia kesulitan. Lah antum misalnya di Bogor nggak ada kajian, jauh ke Jakarta karena banyak apa? Pengen ke majelis ilmu. Semakin sulit perjalanan antum, semakin insya Allah Allah berikan pahala yang lebih banyak. Misal seperti mas ini, Syekhul Islam dari Bekasi, jauh, jauh sekali itu, masya Allah, ya. Dan pernah kita ke rumahnya, dan memang jauh benar. Selain panas, jauh juga. Nah, panas-panasan, jauh-jauhan datang ke sini untuk mencari, untuk mendapatkan berkah majelis ini. Maka insya Allah dari upaya itu ada ganjarannya, sesuai dengan kadar masyaqqah, sesuai dengan kadar maksud. Jadi jangan berputus asa, terutama dalam mencari ilmu. Dan kalau misalnya sudah Allah berikan kenikmatan itu, jangan merasa sombong dengannya, gitu kan? Itu manhajnya. Harus jadi mu'tadil. Ketika belum bisa, sabar. Ketika sudah bisa, juga sabar dalam menghadapi godaan ujub riya sum'ah sum'ah. Jangan kira nanti kalau antum sudah bisa misalnya terhindar dari yang namanya penyakit itu, oh ada. Justru penyakit atau justru sulitnya orang yang sudah mampu itu adalah pamernya, gitu. Sulitnya di situ. Padahal seandainya hamba itu bilang Allah telah melenyapkan bencana-bencana itu dariku karena rahmat dan karunia, tentu ia tidak akan dicela, bahkan ia akan memperoleh pujian karenanya. Sayangnya ia justru lalai bahwa Allah lah yang telah melenyapkan bencana-bencana itu dan menganggap bahwa bencana itu hilang begitu saja dengan sendirinya, lantas bergembira serta sombong. Baik. Nasihat kita juga lagi, carilah ilmu bukan karena siapa-siapa dan bukan karena ingin mendapatkan dunia, kan? Karena ketika antum mencari ilmu lillahi ta'ala, antum akan mendapatkan keletihan yang nikmat dan kenikmatan yang letih. Nikmat itu tidak berupa rehatnya antum ketika antum mencari ilmu dengan ikhlas dan terus menerus. Kenikmatan itu bukan pada rehatnya antum dari ilmu, tapi kenikmatan itu adalah di perjuangan antum, baik dalam menuntut ilmu atau mengamalkannya. Ya. Orang yang misalnya tidak ikhlas dalam menuntut ilmu, dia akan kesulitan dalam mengamalkannya. Akan kesulitan dalam mengamalkannya. Jangankan mengamalkannya, ketika dia menuntut ilmu pun dia sulit dari ilmu, dari mendapatkan ilmu tersebut. Inginkah kita supaya ilmu itu lebih mudah meresap di kalbu? Ingin begitu saja. Yaitu dengan ikhlas dan istiqomah. Ikhlas dan istiqomah. Capek-capeklah selagi muda. Ya. Insya Allah kelak akan menuai hasilnya kelak. Dan juga ketika sudah Allah berikan kenikmatan tersebut, jadilah orang yang merunduk. Ya. Dan juga jadilah orang yang selalu menyebarkannya. Meskipun ilmu yang antum punya hanyalah satu ayat. Ya. Satu ayat dengan satu tafsirannya, antum akan merasakan. Ketika satu ayat tersebut, walaupun ilmu tersebut qalil, kemudian antum tuturkan kepada orang, masya Allah, antum akan merasakan berkah. Seolah antum telah memberikan sebuah cahaya kepada orang. Ya, antum merasa bahagia dengan itu, walaupun mungkin capek dalam menjelaskan berpikir. Dan juga terutama untuk akhwat yang bercadar dan sebagainya, jangan bersedih ketika orang mencaci antum atau kita dengan style beda kita, dengan celana misalnya yang beda, jenggot dan semacamnya. Semuanya itu semua adalah ujian dan insya Allah pemberat amalan, pemberat pahala. Perlu kita ketahui bahwasanya jika semua orang telanjang, pasti yang pakai baju itu yang paling aneh. Maka gak masalah kalau misalnya kita menegak sunnah, sedangkan yang lain enggak, kita aneh sendiri. Gak masalah. Ya. Karena ketika semua orang telanjang, orang-orang telanjang itu akan mengira orang yang pakai baju itu salah. Ya kan? Dan juga ketika misalnya kita semua seragam, berpakaian, kita akan mengira orang yang telanjang itulah yang salah. Dan pusat perhatiannya pada orang yang beda itu sendiri. Padahal kesalahan atau tidaknya bukan dari itu. Bukan dari sedikit atau banyaknya dia golongan itu. Tapi dari segi dia punya apa dengan ketetapannya itu. Kalau misalnya kita Misalnya tidak isbal karena kita punya dalil. Teguhlah dengan itu. Biarpun semua orang itu musbilun, ya, maka ketika antum teguh dengan itu, itulah baru orang yang mengamalkan dan dia teguh istiqomah dalam pengamalannya. Dan itulah yang dicari dari seorang muslim. Dia enggak melihat patokannya dari banyak atau sedikitnya, tapi seberapa yang dia punya dan seberapa yang diamalkan dari itu. Jadi kebenaran itu bukan dari banyak atau sedikitnya orang yang mengikuti. Dan seseorang ditugaskan untuk berani dalam berkata benar, meskipun dia dianggap asing, bahkan meskipun dia diusir, tetapi dia tidak mengubah perkataannya ketika dia sudah yakin itu yang benar. Karena orang yang mengubah perkataannya karena takut pada orang, ini biasanya penjilat. Dan penjilat itu tentu hina. Dan juga orang yang menjilat, penjilat itu pasti yang dicari adalah dunia. Maka bukan tidak mungkin ada seorang yang berilmu tinggi namun dia penjilat. Itu karena apa? Dari awal dia tidak ikhlas. Maka hati-hati itu. Kalau antum ikhlas istiqomah, melatih diri istiqomah, tetap dalam satu genggaman, insyaallah akan kuat. Ya, tidak membalelo kemana-mana. Kuat terus. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala rezeki istiqomah, rezeki taufik dalam perkataan dan dalam amalan. Jazakumullahu khair atas kehadiran antum semua. Dan sangat berterima kasih atas kehadiran antum. Mudah-mudahan ilmu ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Upaya antum tiap langkah antum pulang dan pergi itu Allah berkati dan sinari dengan cahaya-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.